Yang ni tak boleh. Sebagai contoh, ada fatwa sekarang ni untuk kata, sekarang ni kita kena ubahlah. Sebenarnya pemakaian tudung tu hanya budaya orang Arab. Sedangkan dalil qat'i mengatakan menutup kepala bagi perempuan adalah wajib. Ataupun nak bagi sama rata antara pembahagian miras anak lelaki dan anak perempuan. Ini bercanggah dengan dalil qat'i. Tak boleh. Okey? Baik. Dan yang seterusnya, ada masa lagi. Tidak boleh untuk seseorang apabila memahami hadis berdasarkan maqasid untuk mengabaikan ma'alatul af'al secara keseluruhan. Ma'alatul af'al ni kesan kepada sesuatu amalan pada masa akan datang. Sebab itu Syatibi, walaupun dia ni pakar maqasid, dia sebut, dia kata, dia disebut dalam kitab dia, dia kata an-nazaru fi ma'alati af'al mu'tabarun maqsudun syar'an. Melihat kepada kesan sesuatu perbuatan pada masa akan datang mu'tabar dan dikehendaki dari sudut syarak. Sebab itu dalam hadis kita tengok banyak hadis-hadis Nabi ni, Nabi larang satu perkara bukan kerana perkara tu, tapi kerana perkara tu boleh membawa kepada hasil yang lebih besar mudaratnya. Nabi tak bagi kita tengok aurat perempuan kerana melihat kepada aurat perempuan boleh membawa mudarat yang lebih besar, itu zina. Tak boleh sentuh orang perempuan kerana akan membawa kepada zina. Jadi melihat kepada kesan sesuatu amalan itu, kalau kita tengok Quran dan Sunnah memang ada. Jadi sebab itu kita menolak fatwa yang mengatakan sebenarnya patung-patung ni boleh. Nabi larang dulu ni sebab zaman dulu ni orang-orang Quraisy sangat-sangat hampir dengan zaman syirik. Jadi sebab itu Nabi larang. Sekarang ni dah tak ada larangan lagi dah. Jadi bolehlah kita buat patung. Pendapat ini tidak tepat. Kerana larangan terhadap patung ni bukan patung tu sebenarnya yang dilarang. Kerana patung tu boleh bawa pada syirik. Patung tu boleh bawa kepada keta'asuban. Patung tu boleh membawa kepada i'tiqad pemilik ataupun orang yang digambarkan dengan patung tu sebagai manusia yang suci. Maka sebab itu Islam larang. Jadi ada fatwa yang cuba untuk kata patung tak ada masalah. Memang ada patung yang tak ada masalah, itu patung untuk budak-budak lah. Itu diberikan pengecualian. Tapi patung-patung yang digantung, patung-patung yang diletak bukan untuk budak-budak ni. Dia kata boleh. Sebab? Sebab dia kata Nabi larang ni sebab zaman dulu dekat dengan syirik. Zaman syirik. Sekarang tak dah. Tidak. Kita melihat larangan terhadap patung ni kerana dia boleh membawa kepada, dia boleh buka kepada pintu syirik. Dan boleh buka kepada pintu, apa ni, membesarkan seseorang dengan menganggap dia itu adalah manusia yang suci. Dan zaman sekarang ni pun ada. Ada saja orang yang pergi cari kubur, minta manfaat daripada kubur, minta hajat daripada kubur. Itu belum patung lagi, baru kubur. Jadi kita kena tutup pintu-pintu ni kerana pintu ni boleh membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Baik. Kita kena bezakan, bila kita nak memahami hadis berdasarkan maqasid, kita kena bezakan yang mana satu matlamat, yang mana satu wasilah. Ini penting. Ada benda yang Nabi sebut matlamat. Ada benda yang Nabi sebut wasilah. Yang mana bila Nabi sebut wasilah, ada matlamat yang Nabi tak sebut. Nabi tak sebut matlamat kerana benda tu difahami. Saya sebut semalam satu contoh. Bila Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Nabi sebut kat sini wasilah. Itu nampak. Nampak anak bulan tu wasilah. Melihat anak bulan hanyalah wasilah untuk tahu bulan baru masuk. Kenapa Nabi sebut wasilah ni? Kerana difahami pada zaman tu, nak tahu bulan masuk, kena tengoklah. Tapi ada tak maksud di sebalik pada tu? Ada maksud di sebalik pada tu. Yang dimaksudkan tu bukannya tengok. Yang dimaksudkan tu adalah Yang dimaksudkan tu adalah mengetahui bulan masuk. Bila masuk bulan Ramadan kamu kena puasa, itu maksudnya. Tengok tu hanya wasilah. Apa buktinya? Buktinya adalah bila kita tengok dalam hadis, Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita adalah umat yang buta huruf, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Kalau baca pun tak boleh, apatah lagi nak kaji tentang falak. Berbeza dengan zaman hari ini, yang mana zaman hari ini ilmu falak telah berkembang. Ulama bukan hanya boleh kaji tentang bulan masuk, bulan keluar, mereka boleh kaji tentang gerhana, yang mana gerhana ni lagi susah untuk dikira, tapi diorang boleh kira bila berlaku, pukul berapa berlaku, di mana nampak, di mana nampak separuh, di mana nampak suku, di mana nampak penuh, dan tepat. Maka sebab tu ada ulama dalam mazhab Syafi'i, antaranya Ibn Suraij, antaranya As-Subki, mereka mengatakan falak ni ada nilai dalam ilmu menentukan bulan masuk ke tak masuk. Tapi saya tak nafi, ada sebahagian negara yang masih berpegang lagi dengan kata mesti tengok. Antaranya Saudi lah. Sebab tu Saudi sampai sekarang tengok. Sebab tu tak sama Saudi dengan kita. Jadi orang yang buat travel kadang-kadang sakit. Dia orang duk jangka wukuf pada tarikh ni. Tengok-tengok wukuf awal pula. So kena ubah balik hotel. Padahal hotel tu tempah awal lah. Kan? Jadi susah sikit lah. Jadi kalau tanya pendapat saya, falak syar'i ni diterima dalam agama. Habis tu ustaz, Nabi kata kena tengok. Tengok tu hanya wasilah ya. Tak boleh ustaz. Kalau wasilah mesti Nabi bagi tahu. Nabi takkan bagi tahu benda yang umat dia tak mampu zaman tu. Nabi takkan kata, ustaz, bumi ni flat ke? Bulat. Flat ke sperma? Saya kata, bumi ni kena tanya orang yang mengkaji alam lah. Ahli-ahli geografi, dia pun duk kata sperma. Takkan kita nak kata flat? Nabi tak sebut pun. Kenapa Nabi tak beritahu umat? Beriman kepada bumi sperma tak termasuk pun dalam rukun iman. Kalau Nabi bagi tahu sperma, pening orang zaman tu. Kita nak ikut Quran dan sunnah ni, kena bagi cerdik lah. Ada benda dunia. Nabi sebut, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam bab pendebungaan tamar, Nabi tersilap. Kerana Nabi bukan ahli tamar. Nabi duduk Mekah. Jadi dalam bab dunia, sperma tak sperma, zaman tu tak ada lagi kapal terbang. Nabi tak perlu sebut pun. Sampai ada orang kata, ustaz, kita kena buat satu program tentang flat earth ni. Saya kata tak ayahlah iyalah dia orang ni. Ha? Boleh kata ijma' kot. Bumi ni sperma zaman ni. Ijma' orang yang berada dalam bidang. Ha? Jadi kalau Nabi sebut tentang falak syar'i pada zaman tu, letih pula umat. Kan dia orang ni tak boleh baca. Bukan kata nak belajar falak syar'i. Baca pun tak boleh. Apatah lagi nak mengira. Tapi zaman ni sudah berbeza. Ilmu tu telah berkembang. Boleh kata qata'i dah ilmu tu. Boleh kata qata'i dah. Jadi kita kena terima. Tak boleh Ustaz. Kita Nabi sebut tengok, kena tengok. Ada hadis Nabi suruh tengok. Hari ni kita tak tengok pun. Kan dalam hadis Nabi kata, "Idza ra'aitum ataupun idza ra'aita al-lail qad aqbala minha huna faqad aftara sa'im." Bila kamu orang puasa melihat, bila kamu melihat malam telah muncul dari ufuk, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Hari ini buka puasa siapa? Tengok matahari ke tengok nasi? Tengok je nasi kan? Tengok je ayam. Kita pun tunggu bila nak masuk ni. Azan-azan kita hari ini semua kiraan falak. Tonton solat zuhur, tunggu azan ke tengok matahari? Semua tunggu azan. Bila tengok matahari, kita pun tak tahu dah masuk ke belum ni. Dalam kitab fiqah kata gelincir. Gelincir tu macam mana agak-agak? Kita pun tak tahu. Betul tak? Ha? Kita duk pakai takwim buka puasa tu, tengok yang dalam TV je. Ya? Ataupun azan kat masjid kan? Nabi suruh tengok. Kita tengok pun. Ada tengok? Mana tengok Ustaz? Rumah saya jauh. Apa rumah saya kawasan-kawasan perumahan. Kau nak tengok kat ufuk pun tak nampak. Nampak bumbung rumah saya je. Akhirnya kita terpaksa mengaku. Kita kena pakai kat falak ni. Okey. Ada satu lagi. Contoh. Menarik juga. Dalam hadis Nabi kata, Al-Bikru Tustadhan. Bak nikah ni, Nabi kata, anak dara mesti diminta izin. Bila orang datang pinang, wali kena minta izin dekat perempuan tu. Setuju ke tak? Kan? Tapi ada sahabat kata, Ya Rasulullah, Innal Bikr Tastahi. Ya Rasulullah, orang perempuan yang anak dara ni malu. Macam mana nak bagi tahu dia kata okey? Nabi kata, Idhnuha samatuha. Izin dia bila dia diam. Itu yang orang Melayu kita kata apa? As-sukun alamatul rida. Ha. Diam tu tanda setuju. Ha, ni. Leha, ada orang datang minang. Siapa? Adalah nama dia Fulan bin Fulan. Kerja sekian-sekian. Kamu setuju ke tak? Dia tak cakap apa. Dia senyum, dia lari masuk dalam bilik. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Setujulah tu. Kalau dia tak setuju, dia akan kata, tak setuju, saya tak suka. Perangai teruk orang tua tu. Dia tak setuju lah tu. Tapi kalau dia diam, dia senyum, sambil pintar-pintar langsir. Kan? Maksudnya dia setuju lah tu. Tapi ada satu fatwa Ibnu Hazmin juga. Tadi kita cerita pasal Ibnu Hazmin yang tak tengok kepada maqasid kan. Dia tengok hanya literal. Dia kata, kalau seorang wali tanya kepada anak perempuan dia, ni ada orang datang minang, kamu setuju ke tak setuju ni? Dengan bangga dia kata, saya setuju sangat. Kenapa lambat datang? Cik kan. Saya dah tunggu lama dah, saya setuju sangat. Ibnu Hazmin kata, ah yang tu tak boleh. Sebab Nabi kata diam. Yang tu tak kira setujulah. Wali pun kata lah, kau cakap apa, kau diam sudahlah. Nabi suruh diam. Dah, diam tu hanya wasilah. Matlamatnya setuju. Macam mana pun yang menggambarkan dia setuju, kira okey lah. Jadi Ibn Hazmi ni sebab dia pegang literal, dia tak tengok, dia tak bezakan mana satu wasilah, mana satu matlamat. So kita kena bezakan. Ada benda yang Nabi sebut tentang matlamat, ada yang wasilah. Sebagai contohlah, Nabi makan dengan tiga jari. Yang tu wasilah ke matlamat? Dalam hadis sahabat sebut Nabi makan dengan tiga jari. Tu wasilah ke matlamat? Wasilah, sebab Nabi makan roti, Nabi makan tamar, memanglah tiga jari. Tuan-tuan makan roti berapa jari? Kita makan roti berapa jari? Kalau makan roti canai, bila koyak roti canai, berapa jari? Tiga kan? Keempat? Wah, lima sekali. Wah, itu genggam tu kan lah. Itu nampak sangat kelojohnya. Makan tamar apa jari? Biasa tiga lah kita pegang kan. Nak menunjukkan kita ni taklah terlalu pelahap sangat. Nabi macam tu lah. Dia makan tiga jari. Tapi kalau kita makan nasi, makan tiga jari lambatlah sikit habis kan. Imam dah bagi salam dah. Pasal apa ni? Makan tiga jari. Tiga jari lambat habis. So kita boleh makan lima jari. Dia bukan satu tuntutan. Hanya wasilah nak tunjuk beradab waktu makan dan tak gelojo. Tidak terlalu laju. Jadi kalau boleh makan pakai lima jari, pakan. Kalau makan perlu pakai lima jari, pakan. Tak ada masalah pun. Itu bukan satu tuntutan kena makan dengan tiga jari tu. Jadi bezakan di antara wasilah, wasilah dan matlamat. Okay? Dan yang terakhir. Masa pun dah tak tamat lah. Lepas ni Dr. Kamilin kan? Okay. Yang ke-8. Tidak menjadi satu halangan untuk kita berisytihad mencari maksud yang lain, mencari matlamat yang lain, walaupun matlamat di sebalik sesebuah hadis telah pun dinyatakan di dalam nas. So kita kena tahu, ada matlamat, ada maqasid di sebalik hadis yang memang disebut dalam nas. So kita tahu, tak payah cari, dah tahu dah. Ada matlamat yang perlu untuk dicari dengan ijtihad. Jadi bila mana sesuatu hadis, bila mana sesebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maksud ataupun maqasidnya secara jelas, yang ni kita panggil maqasid mansus, maqasid yang dinaskan. Contohnya macam ada hadis Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah, kerana ziarah kubur boleh ingatkan kamu kepada akhirat. Jadi pensyariatan ziarah kubur ni supaya kita ingat kepada akhirat. So Nabi bagi tahu maqasid daripada pensyariatan ziarah kubur supaya ingat nanti. Okay. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis jelas Nabi kata kuntu nahaitukum anidkhari luhumil adahi li ajli dafati allati daffat. Dulu aku pernah larang kamu untuk simpan daging korban. Ada satu ketika Nabi kata pada sahabat, jangan simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Lepas tu Nabi kata, dulu aku larang kamu daripada simpan daging korban, kerana ada rombongan luar Madinah yang datang ke dalam Madinah dan orang ni tak ada makanan, bagi dia orang makan. So Nabi bagi tahu jelah maqasid daripada larangan untuk simpan daging korban tu sebab ada tetamu datang. Lepas tetamu tu balik, Nabi kata simpanlah, tak apa. Simpanlah, makanlah, sedekahlah. Jadi Nabi bagi tahu siap-siap maqasid di sebalik pensyariatan sesebuah hukum. Baik. Tapi ada maqasid yang Nabi tak bagi tahu. Bila Nabi tak bagi tahu maqasid di sebalik sesebuah hukum, masa inilah ulama cari. Ulama cari apakah maqasid di sebalik daripada pensyariatan sesebuah hukum. Kan? Contohnya bila Nabi SAW sebut فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِصَائِمْ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِرِيحِ الْمِسْكِ. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau mulut orang puasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Apa maksudnya ni? Ada yang kata bau mulut ni membawa ke syurga, kerana bau mulut ni penyebab orang yang berpuasa masuk syurga, sama seperti darah orang syahid penyebab dia masuk ke syurga. Darah orang syahid kan nanti Nabi kata dia akan bangkit di hari kiamat dengan darah tu. Darah tu warna darah dan bau tu bau kasturi. Sama macam orang puasa lah. Ketaatan tu bawa dia masuk ke syurga. Sebab itu Tuhan kata, sebab itu Nabi kata dia lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Ada ulama kata tak. Maksud yang sebenarnya adalah lebih baik daripada bau kasturi. Maksudnya orang yang berpuasa ni untung dia dengan dia dapat syurga lebih untung daripada penjual kasturi. Penjual kasturi ni bila dijual kasturi dia untung. Pertama dia dapat duit, yang kedua dia jual benda wangi. Ada orang kadang-kadang jual benda yang tak wangi kan. Azab dia duduk situ kan. Orang jual getah skrap kan. Tapi dia nak duit, dia terpaksa jual juga, bau busuk. Orang yang jual kasturi bau wangi dan dia dapat duit, dapat untung daripada tu. Jadi beza-beza sebab Nabi tak bagi tahu secara jelas. Ada banyak lagi tafsiran, dia ada 6 tafsiran tak silap. Ada satu kuliah saya hurai benda ni. Siapa ni pergi tengoklah YouTube, saya tak mengulang masa tak ada. Tapi ada hadis-hadis yang kadang-kadang Nabi sebut maqasidnya secara jelas, tetapi ulama lain tetap meluaskan lagi maknanya dengan mencari maqasid yang lain, dan ini tak ada halangan. Sebagai contoh Nabi SAW sebut as-siyamu junnah fala yarfas wala yajhal. Puasa ini adalah perisai, Nabi kata. Dan bila salah seorang daripada kamu berpuasa, jangan dia ini berkata-kata dengan perkataan yang kotor, jangan buat benda-benda bodoh, Nabi kata. Nabi sebut dalam hadis ni as-siyamu junnah, puasa ini perisai. Perisai apa? Bila kita tengok dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi sendiri bagi tahu apakah yang dimaksudkan dengan junnah tu. Nabi kata as-siyam Junnatum minan nar ka junnati ahadikum fil qital. Nabi kata ka junnati ahadikum minal qital atau kama qal. Nabi kata puasa ini perisai daripada api neraka seperti mana perisai salah seorang daripada kamu bila dia pergi masuk perang. Dia kena pakai perisai kan? Daripada dia kena cedera. Begitu jugalah puasa. Puasa perisai daripada neraka. Jadi kalau dia puasa, itu adalah penyebab dia untuk masuk ke syurga dan halangan daripada dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. So, maksud ni Nabi bagi tahu jelas. So, puasa ni untuk apa? Untuk jadi perisai daripada neraka. Tapi ada ulama, Tahir bin Ashur, mengatakan, perisai ni bukan hanya perisai daripada neraka. Ia juga perisai dari sudut fizikal. Kerana puasa akan menyebabkan insan ni kurang makan. Dah setahun dia makan kan? Makan apa saja. Jadi bila dia berpuasa, dia akan mengawal apa ni diri dia daripada makan di siang hari. So, kandungan makan dia tu akan berkurangan. Jadi sana perisai daripada dia terkena penyakit-penyakit yang bahaya waktu bulan puasa. Oleh kerana tu dia kata ada dua maksud. Satu perisai daripada neraka, yang ni yang Nabi sebut. Satu lagi perisai daripada penyakit, yang ni Nabi tak sebut secara jelas tetapi dapat difahami melalui hadis yang lain. Yang mana Nabi kata ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidak ada bekas yang anak Adam isi lebih teruk, lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat ataupun ukulat yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu hanya beberapa suap yang kecil sekadar boleh untuk menegakkan badannya. Jadi maksudnya kat sini Nabi anjurkan kepada umatnya agar tidak berlebih dalam makanan. Kerana Nabi kata perut ni di antara bekas yang buruk, penyebab penyakit. Oleh kerana tu Ibn Ashur kata dia boleh dua maksud. Satu maqasid yang dinaskan di dalam hadis, satu lagi maqasid yang diijtihadkan. Dan ini tidak ada larangan. Selagi mana tidak bercanggah dengan kaedah bahasa Arab, selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas yang lain. Jadi, nak buka soal jawab pun habis. Masa dah habis. Dr. Kamilin sampai? Oh, Dr. Kamilin pun dah sampai. Jadi saya pun tak nak memanjangkan kalam. Cukuplah sekadar itu. Sekadar apa yang saya boleh sampaikan. Apa yang baik daripada Allah. Apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.